Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Metro TV? Senang sekali saya Cece Kirani kembali hadir menjumpai Anda selama satu jam ini di Tafsir Al-Misbah. Dan kita masih tetap melanjutkan surat Al-Maidah ayat ke-109 dan seterusnya. Dan Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di tengah sahur ini yang subhanallah sebentar lagi kita mengakhiri bulan Ramadan, Pak. Subhanallah, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah ya untuk menikmatinya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tetap sehat ya, Alhamdulillah ya. Ya baik, dan di tengah-tengah kita juga sudah ada ibu-ibu yang makin kesini makin cantik, makin pres ya, subhanallah, Alhamdulillah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim PKSM Bekasi. Assalamualaikum, Ibu. BKSM. Oh, baik-baik. Ya, maaf. Ya, baik. Iya, terima kasih sudah hadir di sini dan sepertinya sudah siap untuk mendengarkan penjelasan ya yang akan dibawakan langsung oleh Pak Quraisy. Silakan, Pak, untuk melanjutkan surat Al-Maidah ayat 109. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Ayat 109 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ullahu ar-rusul fa yaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ayat ini memerintahkan kita untuk merenungkan menyangkut suatu peristiwa masa datang. Allah menyampaikan peristiwa itu, cobalah renungkan. Apa itu? Pada saat itu Allah menghimpun rasul-rasul, semua rasul himpun. Lalu Allah bertanya, walau dia maha mengetahui, bagaimana sikap umatmu terhadapnya? Mereka menjawab, kami tidak tahu ya Allah. La ilma lana. Tidak ada pengetahuan kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib. Kita lihat. Rasul banyak. Dalam satu riwayat ada dikatakan ada 313 rasul. Semua dikumpul. Umatnya ada hadir di situ. Baru Allah bertanya kepada masing-masing, hei, bagaimana sikap umatmu terhadap kamu? Oh iya, begini, begini. Mestinya dia jawab begitu, karena kan dia tahu. Tapi di sini mereka menjawab, la ilma lana, kami tidak tahu. Ini mengandung pelajaran, banyak pelajaran. Yang pertama, seseorang manusia betapapun tinggi pengetahuannya, kedudukannya, pengetahuannya itu tidak ada artinya dibanding dengan pengetahuan Allah. Sehingga seakan-akan dia berkata, ya saya tahu, tapi apa yang saya tahu itu tidak ada artinya. Seperti tidak ada dibanding dengan pengetahuan. Ya kan? Ya. Jadi mereka tahu, tapi dianggap enggak tahu. Kami tidak punya pengetahuan. Ya Allah, yang saya tahu itu hanya yang lahir. Batinnya saya enggak tahu. Sedangkan yang penting di sini adalah batinnya, bukan lahirnya. Jadi saya tidak tahu. Ya Allah, saya tahu waktu saya hidup. Itu ada di tempat lain. Nanti kita akan temukan Nabi Isa ditanya. Dia bilang, waktu saya hidup saya tahu. Tapi setelah saya meninggal, setelah saya tinggalkan mereka, saya enggak tahu. Padahal yang menentukan itu adalah akhir dari sesuatu. Anda baik pada awal hidup Anda, akhir hidup Anda buruk, itu yang menentukan. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada bandingan, tidak bisa dibandingkan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Manusia ilmunya tidak kekal, bisa berubah. Allah tidak. Manusia ilmunya dia bisa lupakan, Allah tidak. Manusia tahu karena ada, karena ada sesuatu. Tahu ada buku di sini, tahu ada buku di sini, tahu karena ada. Tuhan mengetahui sebelum adanya, sewaktu adanya, dan sesudah adanya. Subhanallah. Ya kan? Jadi pantas dia berkata, kami gak tahu. Itu juga jadi pelajaran lagi bahwa kalau ada orang lebih pandai dari Anda, lantas ada yang bertanya pada Anda, jangan jawab, dia ahlinya, dia lebih tahu, saya gak tahu. Ya, jangan sok tahu apalagi. Ini pelajaran-pelajaran yang kita lihat di sini. Oke. La ilma lana illa ma. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Ketika itu juga renungkan ketika Allah berfirman kepada Isa ibn Maryam, renungkanlah, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Saya sudah berikan kamu nikmat, wahai Isa. Saya wujudkan kamu tanpa ayah. Renungkan itu. Renungkan juga nikmatmu kepada ibu, nikmatku kepada ibumu yang memelihara kamu. Iz ayyadtuka biruhil qudus. Saya mendukungmu. Ruhil Qudus itu bisa berarti Jibril. Nabi Isa didukung oleh malaikat Jibril. Bisa juga Ruhul Qudus itu berarti jiwa yang penuh dengan kesucian, kepribadian yang kokoh, yang memandang segala sesuatu dengan pandangan positif. Itu orang punya kepribadian suci. Qudus itu suci. Itu Nabi Isa jalan dengan teman-temannya begitu, lihat anjing. Teman-temannya bilang, apa bau anjing ini? Benar kan? Memang bau ya? Tapi Nabi Isa, coba lihat giginya, putihnya. Dia selalu memandang dengan pandangan positif. Walaupun itu ada sisi negatifnya. Itu antara lain pengertian, itu anugerah Allah. Tidak mudah orang dapat begitu. Kalau mau nganggap semuanya negatif, itu paling gampang. Ayatuka biruhul qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Kamu bisa bercakap-cakap dengan manusia sewaktu kamu masih dalam buaian, sejelas percakapan kamu waktu kamu tua. Kalau anak kecil ada yang tidak jelas kalau ngomong, ya. Kamu ini saya beri nikmat. Kamu berbicara dengan jelas, sejelas pembicaraan sewaktu kamu tua. Wa kahlan. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmah, dan nikmatku juga ku ajarkan kepada kamu tulis baca. Bisa menulis itu Sayyidina Isa. Wal hikmah, demikian juga hikmah itu pengetahuan amalia dan amal ilmiah. Pengetahuan tapi yang amalia, amalnya juga berdasar ilmu. Baik, kita lanjutkan. Ya, baik, kita lanjutkan, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Maidah ayat 109 setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Di Tafsir Al-Misbah masih membahas surat Al-Maidah ayat 109 yang langsung saja dilanjutkan. Silakan, Pak. Baik. Hikmah, diajar hikmah. Saya katakan tadi, hikmah itu ilmu yang sifatnya amalia. Kalau amal, amalnya ilmiah. Saya beri contoh. Kita bisa punya pengetahuan, kita tidak bisa amalkan. Ya. Kita mengamalkan, tapi tidak berdasar ilmu. Kalau mengemudi mobil, bukan cuma tahu ini remnya, ini setirnya. Pengemudi itu yang tahu itu dan bisa mengamalkannya, bisa. Itu namanya ilmu amalia, amal ilmiah. Itu Nabi Isa diajar, itu nikmat Allah. Baru dia katakan apa lanjutannya? Subhanallah. Wat Taurat wal Injil. Saya juga mengajar kepada kamu kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang Allah anugerahkan kepadanya. Juga istakhluqu minattini kahayati thair biizni, dan engkau ciptakan dari apa yang kamu buat yang berbentuk burung, engkau menciptakannya menjadi burung sungguhan atas izinku, bukan karena kemampuanmu. Ya kan? Bi izni. Fatanfukhu fihi fatakunu tayran. Kamu meniupnya sehingga dia menjadi benar-benar burung dengan izinku. Kita lihat. Kamu membentuk dengan izinku, kamu meniup sehingga menjadi burung sungguhan dengan izinku. Kalau dia mau bentuk tanpa izin Allah, tidak bisa. Watubriul akmaha wal abrasa bi izni. Kamu menyembuhkan orang yang lahir buta. Lahirnya buta. Itu akmah itu seorang buta sejak lahir. Kalau akma itu orang buta tadinya melek, sakit. Begitu juga al-abras, orang yang penyakitnya itu belang-belang putih. Sampai sekarang hampir dapat dikatakan tidak dapat disembuhkan. Wal-abras. Bi-izni, juga atas izinku. Wa-istukhrijul mauta bi-izni. Kamu keluarkan dari kubur orang mati hidup dia atas izinku. Ini semua mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa. Itu diingat. Tetapi di sini yang ingin ditekankannya bahwa itu atas izin Allah, bukan kemampuan Isa. Bi izni. Wa iz kafaftu bani Israila anka izji'tahum bil bayyinat. Dan ketika aku menghalangi sekelompok orang-orang dari Bani Israel yang bermaksud membunuhmu, tapi engkau kuselamatkan dari mereka. Jadi dia tidak bunuh kamu. Ingat itu nikmatku. Qalu qala fa qala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Orang-orang kafir di antara Bani Israel yang ingin mencederai kamu itu berkata, ini semua yang dilakukan oleh Isa adalah sihir. Itu sebabnya mereka mau bunuh Nabi Isa. Karena dalam perjanjian lama itu penyihir dibunuh. Jadi ini penyihir nih, ini mau dibunuh. Padahal itu bukan sihir. Baru dia baik kemukakan kisah lain. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Renungkan juga ketika al-hawariyun itu pada mulanya berarti orang-orang yang sangat putih cemerlang wajahnya. Sahabat-sahabat Nabi Isa dinamai hawariyun. Karena mereka itu bersih mukanya, cemerlang. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzil 'alaina ma'idatan minas sama. Hal yastati dalam bahasa Arab berarti bisa. Jadi kalau kita terjemahkan ini secara harfiah, bisakah Tuhanmu menurunkan dari langit hidangan? Mereka minta ada makanan dari langit. Ada yang berkata, pemahaman Bani Israel ini, walaupun dia sahabat-sahabat Nabi Isa, masih sangat dangkal menyangkut agama, sehingga dia bertanya, bisakah Tuhan? Ada enggak di antara kita yang bisa berkata, bisakah Tuhan? Semua kan bisa. Tetapi ada ulama lain yang mengartikan begini, hal yastati berarti berkenankah Tuhan? Dia bisa, jelas. Tapi dia berkenan atau tidak? Berkenankah Tuhanmu, wahai Isa, menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Nabi Isa berkata, loh, ini kok macam-macam nih memintanya? Maka Nabi Isa berkata, qalattaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, jangan macam-macam mintanya. Nah, kita ingin garis bawahi lagi satu hal. Kita temukan di sini bahwa sahabat-sahabat Nabi Isa itu minta bukti Nabi Isa, ya kan? Memang dalam perjanjian baru ada dikatakan, jangan percaya padaku kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Tapi kalau Nabi Muhammad kita bandingkan, tidak pernah ada sahabatnya yang minta bukti. Yang minta bukti itu orang kafir. Kalau sudah jadi sahabat, atau bahkan ada di antara mereka yang hanya lihat wajahnya Nabi Muhammad terus percaya. Dia, mahadza biwajhi kadzab. Ini orang mukanya bukan pembohong. Dia lihat begitu. Tapi ini memang ada perbedaan, apalagi perbedaan waktu. Pada masa kanak-kanak itu orang minta bukti. Kalau orang dewasa, dia sudah tidak bukti. Dia berpikir dengan akalnya. Kita lanjutkan. Ya, baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Saya baru saja bergabung bersama kami. Kami sedang melanjutkan pembahasan surat Al-Maidah ayat 109 yang langsung saja disampaikan oleh Pak Quraisy. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam minta, bisa enggak Tuhanmu, berkenankah Tuhanmu menurunkan ini? Nabi Isa berkata, bertakwalah, jangan minta-minta macam-macam. Tapi mereka jawab lagi, kita dengar apa jawabannya. Qalu nuridu an na'kula minha. Kami mau makan makanan yang dari langit. Seakan-akan mereka berkata begini, kami secara teoritis sudah tahu bahwa kamu itu Nabi, tetapi kami mau lihat secara praktis bahwa memang ada bukti. Selama ini bukti-bukti yang kamu tampakkan tidak bersifat material yang bisa kami rasakan. Kami cuma lihat. Sekarang kami mau rasakan. Nuridu anak kula minha watatma inna kulubuna. Kami juga mau dengan turunnya hidangan itu hati kami menjadi lebih tentram. Orang beriman itu pada awal tahap keimanannya ada tanda tanya. Benar tak ini? Saya tanya nih ibu-ibu, benar tak ada sorga? Yakin? Pasti. Coba nanti malam renung-renungkan. Pasti ada tanda tanya itu. Itu tahap pertama iman. Oke. Baiklah. Nabi Ibrahim aja gitu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min, apa kamu belum mantap imammu? Apa jawabannya? Bala, walakin liatma'inna kalbi. Saya sudah percaya, tapi hati saya masih minta. Itu Nabi Ibrahim aja gitu kok. Masih setengah-setengah. Oke, baik. Watatma'inna kulubuna. Wanalamu angkas sadaktana wanakuna alaiha minasyahidi, dan kami ingin mengetahui pengetahuan yang mantap bahwa memang engkau berkata benar, bersikap benar terhadap kami, dan semoga kami menjadi orang-orang yang tercatat sebagai saksi-saksi kebenaran. Karena itu permintaannya Nabi Isa berdoa. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah untuk kami hidangan dari langit. Kita lihat. Allahumma Rabbana. Lihat ini Nabi Isa. Nabi-nabi yang lain, kalau berdoa hanya berkata Rabbana. Yang diajarkan kalau kita Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbana... hablana min azwajina. Nabi Isa di sini Allahumma Rabbana. Dia gabung dua. Itu orang suci itu. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Supaya kedatangan hidangan itu menjadi lebaran buat kami dan untuk generasi yang akan datang. Hey, lebaran perlu makan. Sebentar lagi. Ada makanan, wajar. Anda menyiapkan makanan. Ketupat. Nah, ketupat kah apakah? Takunu lana 'idan li awwalina, tetapi itu buat kami sekarang dan buat orang-orang yang akan datang. Jangan hanya pikirkan diri Anda sekarang. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Dan itu sekaligus sebagai bukti dari kamu bahwa memang saya adalah pesuruhmu. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan bukan cuma makanan yang kami minta, anugerahi kami rezeki yang lain. Jadi jangan siapin makanan aja. Siapkan mental. Harapkan rezeki dari Allah. Ini pengajarannya kan begitu. Kalau lebaran itu begitu. Itu sebabnya. Dalam agama, orang yang menghindar dari dosa itu yang berlebaran. Itu sebabnya juga kalau lebaran kita mengucapkan doa minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada fitrah kesucian dan semoga kita diampuni Allah dan masuk ke sorga. Al-faizin itu artinya. Faizin itu beruntung, bukan beruntung dapat duit. Beruntung diampuni dan masuk sorga. Karena orang yang lebaran mestinya begitu. Laisal id liman labisal jadid. Bukannya yang berlebaran itu yang pakai baju baru. Tetapi yang ketaatannya bertambah. Ini Nabi Isa begitu dia. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada pemberi rezeki selain Allah. Nah, kalau dia katakan di sini sebaik-baik pemberi rezeki, Allah yang terbaik, tapi yang lain ada juga. Bingung. Saya waktu berikan anak saya sesuatu, itu rezeki saya berikan atau bukan? Iya. Rezeki. Saya memberi rezeki. Ibu beri rezeki, ini beri rezeki. Tetapi pemberi rezeki yang paling baik itu Allah. Kenapa? Karena rezeki yang saya berikan itu sumbernya dari Allah. Ya kan? Jadi Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Rezeki yang ada ini yang saya berikan kepada orang lain, tidak mungkin saya berikan kalau hati saya tidak bergerak. Yang menggerakkannya itu Allah. Jadi Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Allah berfirman, baiklah, saya akan menurunkan hidangan itu dari langit. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Saya akan turunkan, tapi ingat, kalau setelah saya turunkan masih ada yang kafir, saya akan siksa dia dengan siksa yang pedih. Yang tidak ada satupun yang terkena siksa itu melebihi siksaku tersebut. Nah, kata sementara ulama, ini sahabat-sahabat Nabi Isa yang minta, waduh kita diancam nih, kalau begitu jangan deh. Jadi katanya, ada yang berkata, tidak turun itu hidangan dari langit. Ada juga yang berkata turun, tetapi yang kafir di antara mereka, itulah yang diubah bentuk atau sifatnya menjadi kera dan babi. Itu kita sudah pernah bahas dalam salah satu episode apa makna itu. Yang kita ingin garis bawahi di sini, ini dalam konteks lebaran, apalagi kita hampir lebaran ini, bahwa sebenarnya berlebaran ini, walaupun ada sisi material yang perlu ditonjolkan, pakaian baru, makanan bermacam-macam, tetapi seorang yang didukung oleh kepemahaman dan penghayatan agama yang benar, lebarannya itu adalah lebaran rohani. Itu sebabnya buat kita dalam Islam, setelah bulan puasa itu, bulan berikutnya dinamai bulan apa? Syawal. Apa artinya Syawal? Syawal itu artinya meningkat, mengangkat. Karena ini harus meningkatkan kualitas kita, meningkatkan aktivitas kita, meningkatkan hal-hal positif. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali kalau rohani ini bersih, kecuali kalau rohani kita ini dipenuhi oleh nilai-nilai agama. Saya kira itu yang. Ya baik, subhanallah. Kalau tadi Pak Quraisy bilang Allah Maha pemberi rezeki, kita pun juga hadir di sini adalah rezeki dari Allah ya. Bisa bertemu dengan Pak Quraisy dan menimba ilmu, subhanallah. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan memberi kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya langsung pada Pak Quraisy. Karena itu tetap bersama kami Tafsir Al-Misbah. Bersama setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 109, dan kali ini saya memberi kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya langsung. Pertanyaan saya adalah, manakah yang lebih baik saya ucapkan kepada anak? Bersedekahlah kamu, karena Allah telah menjanjikan 700 kali pembalasan kebaikanmu, atau bersedekahlah kamu karena itu adalah perintah Allah? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan ibu, yang mana lebih baik, yang ditujukan pada anak ya. Katakan padanya karena Allah akan memberikan ganjaran 700 kali. Anak belum mengerti itu perintah Allah, ini segala. Dia lebih banyak terbayang dalam benaknya imbalan yang dia terima. Jadi kalau itu, saya kira itu lebih bagus. Itu, ya. Kalau ibu bertanya yang mana lebih baik, ada ganjaran atau mengikuti perintah, itu mengikuti perintah. Ada ganjaran, tidak ada ganjaran, karena ini perintah Allah, harus saya ikuti. Tapi itu untuk orang dewasa, Bu. Kita aja masih berpikir ganjaran sekarang. Iya kan? Oke. Okay. Baik. Ya, penanya selanjutnya silakan. Yang perlu saya tanyakan adalah kiat-kiat kita pasca Ramadan biar tetap istiqomah imannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, cari teman yang baik, baca bacaan yang baik, ciptakan lingkungan yang baik. Dalam perjalanan atau di rumah, buatlah jangkar-jangkar emosi keagamaan. Saya beri ibu contoh ya, saya ini. Kalau ibu jalan di pasar. Atau jalan di pasar, di mobil perjalan, mau singgah membeli buah. Mobilnya singgah. Setelah membeli, ibu bayar. Ibu buka tas ya? Dompet. Buka, mau ambil uang. Bayar, lihat di dompet ada cermin dan lipstik. Pakai lipstik gak? Sebenarnya tidak mau, itu hanya karena ada di situ lantas teringat. Respon. Itu jangkar. Ada orang pasang tasbih di mobilnya, ya kan? Banyak itu. Itu sebenarnya jangkar. Jadi sewaktu-waktu dia ingat, dia lihat, dia ingat. Nah, ciptakan jangkar-jangkar itu di rumah, di ini. Jadi selalu teringat ini. Nah, apalagi kalau temannya teman baik, lingkungannya lingkungan baik, itu akan terpelihara dan terjaga ini. Kalau temannya teman jelek, ke bawah. Oke, saya kira begitu Bu ya. Mencari lingkungan yang kondusif ya Pak Quraisy ya, agar menjaga keimanan kita. Amin. Ya, penanya terakhir, silakan Ibu. Yang ini saya tanyakan Pak, tadi kan menyangkut ayat-ayat mengenai Rasul. Ini perbedaannya antara Nabi dan Rasul itu apa Pak? Terima kasih. Iya. Banyak pendapat, tapi saya kemukakan pendapat yang paling populer. Rasul itu adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Wahyu tersebut berupa ajaran agama atau semacamnya, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Sedangkan Nabi, sama dengan itu tadi, bedanya bahwa dia tidak dapat perintah untuk menyampaikan. Itu sebabnya ulama berkata begini, sewaktu junjungan kita Muhammad menerima Iqra bismi rabbik, itu baru diangkat jadi nabi. Bacalah. Tetapi sewaktu turun ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berikan peringatan kepada orang lain, itu sudah diangkat menjadi rasul. Jadi semua rasul itu nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Itu sebabnya lantas ada yang berkata nabi itu 313 orang jumlahnya, kalau rasul nabi itu 124.000 jumlahnya, sedangkan rasul itu 313. Itu jelas bedanya, Bu, ya? Jelas bedanya. Baik, sepertinya sudah pada puas, ya, apa jawaban dari yang diberikan oleh Pak Resep. Ya, pemirsa, saat lagi kita akan mendengarkan kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 109. Seperti apa kesimpulannya? Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sudah di akhir pembahasan surat Al-Maidah ayat 109, tapi sebelumnya kita memberi kesempatan dulu pada ibu-ibu yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Quran mengatakan, rezeki datangnya dari Allah dan atas izin Allah. Ada sebagian orang mengatakan, rezeki itu karena saya bekerja keras, karena orang tua saya bekerja keras, sehingga saya mendapatkan uang yang banyak. Bagaimana kita menyikapi orang seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kita mau tanya dia dulu. Kita tanya dia. Dia pernah ada di dunia ini atau belum? Pernah? Belum pernah. Siapa yang adakan dia? Allah. Oke deh. Jadi jangan bilang dia punya. Oke. Dia bekerja. Pekerjaan seseorang itu bisa jadi dia mengolah bahan mentah. Ya. Dia, saya katakanlah dia tukang kayu. Ya. Kayunya dia dapat dari mana, Bu? Dari mana dia dapat kayunya? Dia yang bikin? Bukan. Enggak. Kenapa mau berkata dari dia? Itu kan Allah. Ini bahan mentah disiapkan oleh Allah. Kita cuma olah. Sudah syukur Allah cuma minta 2,5%. Siapa yang memberikan dia ketenangan? Allah. Ya kan? Jangan anggap bahwa Allah memberi rezeki itu seperti halnya seorang ayah memberi rezeki anaknya. Saya kalau beri rezeki anak saya cari uang, baru saya kasih dia. Ibu memberi rezeki anaknya, dia masakkan makanan, ya kan? Baru dia suapi. Allah tidak begitu. Dia siapkan sarana. Dia siapkan bahan mentah. Dia siapkan potensi pada diri kita. Kemampuan. Itu semua dari Allah. Buktinya, kita lihat buktinya. Ada orang lemah. Ya kan? Ada orang yang lemah. Ada yang kuat. Siapa yang memberi dia kekuatan? Seandainya dia yang menciptakan kekuatan untuk dirinya atau dia mampu untuk itu, pasti yang lemah juga bisa mempunyai kemampuan untuk itu. Itu sebabnya saya ingin ulangi lagi. Dalam beberapa episode saya pernah kemukakan ini. Saya kata itu sebabnya kita selalu disuruh berkata insya Allah. Tidak bisa terjadi kecuali atas Allah. Izin Allah. Jadi tidak benar itu. Ini saya yang upayakan. Itulah yang pernah diucapkan oleh Qarun. Itu dari kaum Nabi Musa. Itu nanti terus ada kan. Pernah dengar itu kan. Harta Karun. Apa sih itu harta Karun? Dia merasa dirinya kaya ini. Punya dia. Ditelan oleh bumi. Jadi hartanya di dalam bumi. Nah, orang yang dapat harta di bumi dikatakan dapat harta karun. Karena dia merasa sombong. Ini hasil usaha saya. Padahal kita tidak punya pengetahuan kecuali dari Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk meraih manfaat. Tidak ada kemampuan untuk menampik mudarat kecuali bersumber dari Allah. Itu pandangan kita Muslim. Kalau dia mau berpandangan demikian, silakanlah. Tapi tunggu dia diperlakukan Allah seperti Masya perlakuannya Allah. Terhadap Qarun. Subhanallah. Saya kira itu. Iya, kita pun hadir di sini atas campur tangan Allah juga, atas Pak, ya. Atas campur tangan. Iya, kalau atas tidak, izinnya. Ada izin Allah, subhanallah. Iya. Dan terakhir, silakan. Yang ingin kami tanyakan, Pada masa Nabi Isa itu ada sahabat, para sahabat yang disebut kaum Hawariyun. Ini bagaimana peran mereka dalam menolong perjuangan Nabi Isa? Itu saja pertanyaan. Iya. Ya, terima kasih. Jumlah mereka itu sangat terbatas. Al-Hawariyun menurut sementara riwayat 12 orang. Pengikut Nabi Isa tidak lebih dari 300 orang. Jadi jumlahnya terbatas. Nanti pengikut-pengikutnya ini puluhan, kalau kita tidak mau berkata ratusan tahun, 100 tahun lebih, 200 tahun dikejar-kejar. Mereka tidak mampu memberikan perlindungan kepada Nabi Isa. Mereka sendiri mengharapkan perlindungan. Jadi mungkin peranannya dalam konteks menyebarkan agama ini sangat-sangat terbatas. Itu sebabnya saya katakan setelah 200 tahun baru mereka bebas. Sampai sekarang kalau ibu-ibu atau bapak ke Vatikan di sana ada tempat mereka itu bersembunyi. Iya. Karena dikejar-kejar terus. Jumlahnya memang sedikit, berbeda dengan ajaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Beliau itu, sahabat-sahabat beliau itu bisa berjumlah 100.000 orang. Itu sudah cukup banyak waktu itu. Ya kan? Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana peranannya, ya peranannya sekuat kemampuan mereka. Itu sebabnya juga tidak banyak disebut di dalam Al-Quran. Hawariyun. Berbeda halnya dengan Bani Israel. Bani Israel itu mereka banyak dan membangkang. Umatnya Nabi Musa itu banyak, membangkang. Itu yang banyak dicitrakan. Sebenarnya umat Nabi Isa itu juga dari Bani Israel. Tetapi umatnya yang diceritakan oleh Al-Quran itu jumlahnya sedikit. Sehingga ceritanya pun sedikit. Kalau umatnya banyak, ya ceritanya banyak. Saya kira begitu. Ya, baik. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, Pak, beri kesimpulan dari surat Al-Maidah. Iya, kalau kita ingin beri kesimpulan, yang pertama bahwa di hari kemudian setiap rasul akan ditanyai bagaimana sikap umat mereka terhadap mereka yang menerima dan tidak menerima. Yang kedua bahwa Nabi Isa alaihissalam dianugerahi Allah sekian banyak anugerah. Sekian banyak mukjizat, dan mukjizat-mukjizat itu adalah atas izin dan perkenan Allah, bukan karena kemampuan pribadi beliau. Yang ketiga, kita katakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia suci. Beliau suci tetapi manusia, diberi kekuatan kepribadian yang begitu menonjol sehingga selalu berpandangan positif. Itu Nabi Isa. Lebih jauh kita lihat juga bahwa sahabat-sahabat Nabi Isa memohon agar Allah menurunkan hidangan dari langit, dan itu pada mulanya diingatkan oleh Nabi Isa bahwa itu tidak perlu. Tetapi mereka berkeras sehingga Nabi Isa mendoakan agar hidangan itu turun dan menjadi lebaran buat mereka dan generasi sesudahnya. Tetapi yang beliau tekankan lebih jauh adalah bahwa jangan hanya minta makanan, tapi mintalah rezeki lahir dan batin dari Allah, karena itulah yang menandai lebaran seorang. Saya kira itu. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita sudah memasuki lebaran juga, semoga kita tetap istiqomah di bulan-bulan berikutnya, dan semoga apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa melalui mujizat-mujizatnya bisa kita sampaikan di kehidupan kita sekarang, ya Pak. Kita juga ucapkan minal aidin wal faidin. Takabbalallahu minna. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini. Semoga lebarannya tambah berkah ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Pemirsa, selama satu jam ini saya Cece Kirani pamit undur diri hadapan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.